Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhfidina azanallah wa iyyakum. Pada pertemuan kemarin baru saja kita menyelesaikan pembahasan tentang macam-macam ibadah beserta dalil-dalilnya dari apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Wahhab dalam risalahnya. Dengan penjelasan tersebut, insya Allah telah menjadi jelas bagi kita apa-apa yang dimaksudkan dengan ibadah dari doa, roja, khauf, tawakul, nazar, dzabah, dan lain sebagainya. Ini kapan sesuatu tersebut dianggap sudah merupakan ibadah, dan kapan sesuatu dari perkara-perkara tersebut apabila ditujukan kepada Allah belum mencapai derajat ibadah. Dan yang dimaksudkan dengan apabila ditujukan kepada selain Allah SWT adalah syirik dan pelakunya musyrik kafir adalah apabila mencapai derajat ibadah sebagaimana sudah kita dapatkan kemarin. Ikhfafidin azanullah wa'iyakum. Dan apa yang beliau sampaikan itulah baru sebagian macam dari macam-macam ibadah, dan di sana masih banyak lagi dari macam-macam ibadah yang diharapkan dengan sebagian dari apa yang sudah beliau sampaikan tersebut kita bisa menilai bentuk-bentuk yang lainnya kapan itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Dan adalah sangat penting lebih-lebih bagi thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, untuk mendalami lebih jauh permasalahan tersebut. Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah menyiapkan untuk itu. Beliau menulis kitab secara khusus yang berbicara secara detail, secara terperinci tentang masalah tauhid al-ibadah ini dari segala sisinya, baik dari kewajibannya, keutamaannya, kemudian apa hak-haknya, apa yang bisa menyempurnakannya dan apa yang bisa menguranginya, apa yang bisa membatalkannya, dan dari perkara-perkara yang merupakan perantara-perantara yang bisa membatalkan tauhid tersebut. Itu dalam kitab beliau yang tidak ada di sana kitab yang semodel dengan kitab tersebut dari dulu hingga sekarang, dari sisi tartibnya, kebagusannya. Demikian kata para ulama, itu kitab tauhid. Maka semestinya janganlah kalian keluar dari Jogja sebelum menamatkan kitab tauhid. Sehingga diharapkan pulang ke kampungnya masing-masing atau bekerja dimanapun berada sudah memahami permasalahan tersebut. Dan insya Allah kalau kemudian kalian mau, saya siapkan waktu untuk itu, untuk daurah kitab tauhid sampai tuntas. Kurang lebih dibutuhkan waktu minimal 3 pekan minimal ya. Jadi kalau dibuat pekaran berarti paling tidak 3 kali daurah untuk bisa menamatkan kitab tauhid dalam bentuk daurah. Sebab kalau diajarkan secara regulernya setiap hari itu butuh 1 tahun. Dan saya sudah praktekan ya, dengan ada libur apa maha dan sebagainya, itu kurang lebih butuh waktu 1 tahun untuk diajarkan secara reguler. Kalau sistem intensif ya diperas menjadi 20 hari kurang lebih dengan sistem seperti ini sampai sore. Tapi kita lanjutkan pada al-aslu tsani dari salah satu usul. Beliau sampaikan al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah wa huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Wa huwa salasatu maratib al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkan. Beliau sampaikan pokok yang kedua yaitu mengenal dinul Islam disertai dalil-dalilnya. Beliau katakan al-Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dan Islam itu ada 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Dan setiap tingkatan tadi masing-masing memiliki rukun-rukun. Sudah pernah kita bicarakan tentang yang dimaksud dengan dinul Islam bahwa dinul Islam pengertiannya secara umum bagaimana beliau sampaikan yaitu istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Din seperti ini adalah din seluruh para rasul yang Allah Taala mengutus para rasul dengan din tersebut. Adapun secara khusus maka dinul Islam adalah din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengertiannya seperti itu tapi khusus yang apa? Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala al-Islam diitlakan sekarang ini maka maksudnya adalah al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama Islam sekarang ini kecuali hanya agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun barang siapa yang berpegang teguh dengan agama rasul-rasul sebelumnya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah dia beragama al-Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang maknanya kurang lebih ma yasma'u bi min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa lam yu'minu bi illa wajabat alaihi an-nar. Tidak ada seorang pun yang dia mendengar aku dari umat ini tidak Yahudi dan tidak pula Nasrani kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali wajib baginya untuk masuk neraka. Maka inna dina indallahil Islam, maka adalah setelah turunnya Al-Quran tersebut yang dimaksud adalah Al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk ketaatan yang dimaksudkan pada tunduk kepada Allah dengan taat, yaitu dengan mentaati apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini siapapun, baik umatul ijabah maupun umat dakwah, seluruhnya wajib tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau menyampaikan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pada bil adillah ada isyarat apa tidak bolehnya untuk taklid. Jadi semestinya menjadi kewajiban bagi seorang yang dia berdinul Islam untuk dia berdinul Islam di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, bukan atas dasar taklid. Pada perkataan beliau bahwa al-Islam lillah bitauhid, yaitu bitauhidullah bi asamihi asalasa, mentauhidkan Allah dalam ketiga macamnya, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhidul asma was sifat. Barang siapa dia lepas salah satu dari tauhid tersebut, maka berarti dia bukanlah seorang muslim. Walingkatlah untuk ta'ah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, yaitu ketaatan secara zahir maupun secara batin, batinan wa zahira, itu muwafaqatul amr ala wajil ikhtiar zahiran wa batinan, itulah ta'at. Adapun wal bara'atu min asyirki wa ahli, itu adalah merupakan lawazim atau konsekuensi dari istislamu lillah bitauhid. Jadi barang siapa yang dia istislamu lillah bitauhid, maka tidak boleh tidak dia harus bara'ah dari syirik dan ahlinya. Ada nuskhah dari salah satu usul yang lafadznya wal khulus min asyirki wa ahli, namun lafadz wal bara'ah lebih tepat. Karena tidak cukup khulus, tidak cukup membersihkan diri dari syirik dan ahlinya, tapi harus bara'ah. Yang di dalam makna bara'ah ada makna bugh, makna benci. Apa maksudnya? Kalau demikian, maka yang dimaksudkan bara'ah dari syirik dan ahlinya adalah menjauh dari perbuatan syirik dan musyrikin secara i'tiqad, amal, dan tempat tinggal. Menjauhkan diri dari syirik, musyrikin, baik secara keyakinan, secara amalan, maupun secara tempat tinggal. Maka dari situ kita dapatkan bahwa bara'ah kepada syirik dan ahlinya, berarti ada dua di situ, bara'ah dari amalnya, yaitu dari perbuatan syirik, atau perbuatan kekafiran, dan yang kedua bara'ah dari pelakunya. Itu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Nah, bagaimana bentuk bara'ahnya? Bentuk bara'ahnya meliputi satu, bara'ah qalbiyah, yaitu dengan membenci musyrikin dan syirik dengan hati. Jadi membenci dengan hatinya musyrikin dan syirik, serta berangan-angan untuk hilangnya kesyirikan dan musyrikin dari muka bumi ini. Dan bentuk bara'ah seperti ini tidak boleh tidak harus ada. Barang siapa tidak ada, maka tidaklah dia seorang muslim. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah taala, dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri sesembahan selain Allah taala, apa yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya, dan hisabnya ada di Allah taala. Yang kedua yaitu dengan baraatul lisan. Baraatul lisan yaitu dengan secara terang-terangan lisannya mengatakan bahwasanya dia benci kepada kekafiran, dan secara terang-terangan mengatakan bahwa agama mereka adalah batil dan bahwa mereka adalah kafir. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dipanggil orang-orang yang musyrik itu dengan kafir. Sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berbaro'ah secara lisan tatkala beliau mengatakan, dinukil oleh Allah Ta'ala atau diceritakan Allah, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qamih innani bara'un innani bura'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku terlepas diri, bara' terhadap apa yang kalian sembah. Nah, kewajiban ini pun wajib ma'al qudrah, apabila dia memiliki kemampuan untuk mentasrih. Adapun dia tidak, apabila dia tidak memiliki kemampuan, karena apa, kemungkinan kalau dia tasrih dibunuh misalnya, maka fattaqullaha mas tatatum. Tapi yang dalam hati tidak boleh tidak. Kalau secara lisan, maka ini apabila dia memiliki kemampuan untuk menegaskannya. Yang ketiga yaitu baraatul jawari, yaitu dengan memerangi mereka secara jawari dengan anggota badan dan menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Dan juga tempat-tempat ibadah mereka serta membunuh mereka. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafikin wa gulud alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'd al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi kadzalika ta'aful iman. Al-bara'ah al-jawarih ini sebagaimana bara'atul lisan, yaitu wajib ma'al qudrah. Wajib apabila memiliki kemampuan untuk itu. Dan gugur kewajibannya apabila tidak mampu. Termasuk baro'ah tadi adalah apa? Itu tidak tinggal bersama mereka. Maka bagaimana hukum tinggal bersama mereka? Maka ada beberapa macam tentang hukum tinggal bersama kaum musyrikin, kaum kufar. Yang pertama, apabila tinggal bersama mereka karena cinta kepada mereka dan agama mereka, maka jelas yang sepertinya lah merupakan kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ana bari'un mimman sakinil musyrikin. Man sakinil musyrikin. Beliau bersabda, aku barak, berlepas diri dari orang-orang yang tinggal bersama kaum musyrikin. Yang kedua, apabila tinggal bersama mereka dalam keadaan dia membenci mereka dan membenci agama mereka, namun karena ada kebutuhan, dengan tetap dia mampu terang-terangan barok dari mereka dan juga mampu untuk mendohirkan agamanya, maka yang seperti ini boleh. Yang ketiga, apabila dia tinggal bersama mereka karena terpaksa, dalam artian karena kekuasaan orang kafir atas negerinya, jadi negerinya memang di negeri kafir, dia tinggal di negeri kafir kemudian dia masuk Islam, kemudian dia tidak mampu untuk secara terang-terangan menyatakan baro'ah terhadap mereka dan agama mereka, maka wajib baginya untuk hijrah. Wajib baginya untuk hijrah apabila dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Namun apabila dia tidak mampu untuk hijrah, maka dia berusaha untuk seminimal mungkin tidak berikhtilat bersama mereka, tidak bergaul bersama mereka, tidak bercampur dengan mereka, sampai Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepadanya. Itulah Islam. Istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya Islam itu ada tiga maratib. Yang semuanya adalah al-Islam secara din. Nah, dinul Islam itu ada tiga martabat. Al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Untuk diketahui bahwa apabila al-Islam dan al-Iman disebutkan secara bersama-sama, maka al-Islam itu untuk amal zahirah, amal-amal yang zahir, sedangkan al-Iman untuk amal al-batinah, amal-amal yang batin. Dan al-Ihsan mencakup kedua-duanya. Adapun kalau disendirikan, maka al-Islam mencakup al-Iman dan al-Iman mencakup al-Ihsan. Nah, definisi al-Islam yang di atas, ma'rifatud din Islam, al-Islam adalah istislamu lillah bittauhid waliyat lahu bittah wal bara'atu minasyirki wa ahli, itu mencakup apa? Kesemuanya, al-Islam dan al-Iman. Adapun al-Islam yang merupakan maratib dari al-Islam, maka yang dimaksudkan di situ adalah amal yang zahir seperti rukun Islam, dan al-Iman adalah amal al-batinah seperti apa? Arkanul Iman. Dan al-Islam mencakup kedua-duanya. Dan untuk diketahui bahwasanya tidaklah seorang itu dikatakan orang Islam kecuali di samping amalan zahir harus ada apa? Juga amalan batin. Sebagaimana orang tidak dikatakan orang yang beriman kecuali di samping apa? Amalan batin harus ada padanya amalan zahir. Jadi tidak bisa ada orang Islam saja tanpa dia ada amalan batinnya, dan ada orang mukmin saja tanpa ada apa? Amalan zahirnya. Untuk dia dikatakan apa? Muslim yang sah atau mukmin yang sah. Untuk sampai derajat dia mencapai martabat seorang Islam, seorang muslim, harus dia memiliki apa? Amalan batin. Dan untuk dia dikatakan seorang mukmin, tidak boleh tidak dia harus apa? Punya amalan, amalan zahir. Jadi kalau ditinjau dari babnya, maka daerah al-ihsan itu yang paling luas. Ini kalau ditinjau dari zatnya, maka al-ihsan mencakup apa? Al-iman dan al-islam. Al-iman mencakup al-islam. Kalau ditinjau dari pelakunya, maka al-muhsin itu adalah yang paling khusus, paling sempit. Kemudian yang lebih luas lagi al-mu'min, yang lebih luas lagi al-muslim. Hanya tidaklah setiap muhsin dia seorang setiap muhsin pasti dia seorang mukmin, dan setiap mukmin pasti dia seorang muslim. Tidak setiap muslim dia mukmin, tidak setiap mukmin dia muhsin. Jadi min jihati nafsihi, maka al-islam itu akhasu minal iman wal ihsan. Min jihati ahlihi, maka al-islam itu awsa minal minal iman wal ihsan. Min jihati ahlihi. Islam, al-iman dan al-ihsan termasuk ibadah atau bukan? Ya, termasuk. Beliau sampaikan kemarin apa? Wa min anwa'il ibadah mislul Islam wal iman wal ihsan. Semuanya adalah termasuk amal ibadah karena semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu la. Ya alladzina amanu aminu billah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Semuanya adalah diperintahkan oleh Allah Taala, baik al-Islam, al-iman maupun al-ihsan. Kemudian beliau jelaskan tentang rukun-rukunnya. Beliau sampaikan bahasnya wa kullu martabatin la arkan. Setiap martabat dari al-Islam dan al-iman dan ihsan memiliki rukun-rukun. Farkanul Islam ar-rukun adalah sudah saya sampaikan kemarin definisinya seperti syarat, tetapi dia apa? Masuk dalam mahiyatu se. Atau dengan istilah lain, maka ada filan fi se wa ma tatawaqqafu alaihi sihatuhu. Jadi apa yang mencakup tercakup dalam sesuatu dan kesahan sesuatu itu tergantung kepadanya, sama ya dengan syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam wa yalzam min wujudihi al-wujud wal adam wa huwa dakhilun fi fimahiyatuhu fimahiyatihi. Nah, kalau tidak ada dia, maka tidak adanya sesuatu dan adanya dia belum tentu ada sesuatu, dan juga dia harus tidak ada sesuatu dan dia masuk dalam bagian sesuatu tersebut. Nah, untuk diketahui bahwasannya arkanul Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Satu, arkan yang bangunan tidak akan tegak kecuali dengannya. Ini yang dinamakan arkanun asasun, ya, rukun yang asasi. Yang kedua, arkan la yatimu bina albina illa biha, rukun yang bangunan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Waktu sama arkanun tamamun, dan namakan rukun yang menyempurnakan. Jadi yang kedua di sini maksudnya bahwasanya bangunan itu bisa tegak tanpanya, tapi tidak akan sempurna. Nah, kalau rukun tersebut termasuk rukun yang asas, kalau tidak ada maka tidak ada bangunan sama sekali. Artinya dia bukan orang Islam sama sekali kalau tidak ada arkan yang asas tersebut. Kalau arkan itu merupakan arkan yang tamam, yang merupakan apa? Kesempurnaan, maka nama Islam ada padanya walaupun tidak sempurna. Nah, beliau sampaikan bahwa arkanul Islam khomsah, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'us zakah, wa samu ramadhan, wa hajjul baitillahi al-haram. Yaitu syahadat an la ilallah dan Muhammad Rasulullah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke baitullah al-haram. Nah, kita terapkan mana yang arkan asas dan mana yang arkan tamam. Syahadat la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, ini dua rukun yang apa? Yang asas. Ini termasuk rukun asasi. Iqamu salat, menegakkan salat, maka khilaf bainal ulama, apakah ini rukun tamam atau rukun asasi. Waraji insyaallah ini termasuk arkan al-asas, rukun yang asasi, yang tidaklah seseorang dikatakan dia berislam tanpa adanya rukun sholat ini. Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki as-sholat, faman tarokaha faqad kafar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi batasan antara kami dengan syirik dan kekafiran adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarangnya seorang untuk memerangi apa hukam kecuali sampai kamu lihat bahwasanya dia telah melakukan kufron bawah. Kufron bawah, kafir yang jelas. Dan indakumul minallahi burhan, dan kamu memenuhi hujah dari Allah Taala. Sampai kamu lihat bahwasanya hakim tersebut sudah melakukan kufron bawah dan kamu memiliki hujah untuk itu. Bahwasanya dia memang betul-betul kufur bawah, kufur yang dohir, yang jelas. Dalam riwayat yang lainnya, Rasul melarang kaum muslimin keluar dari hukam, dari pemerintah, madamu sallu, selama mereka sholat. Artinya dari apa penggabungan dua hadis tersebut, maka selama mereka sholat berarti belum ada kufran bawah. Kalau mereka sudah tidak sholat berarti sudah apa? Kufran bawah. Demikian juga dalam firman Allah Taala, fa'intabu wa qamu sholat wa atu zakat fakhalu sabilahum. Kalau mereka sudah bertobat dan mereka akan sholat dengan zakat, maka biarkan jalan mereka. Artinya kalau mereka belum menunaikan sholat, masih apa? Terus diperang karena belum Islam. Dan demikian di umur sahabat, mereka pada pendapat kafirnya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi perselisihannya pada sisi apa? Tidak mengerjakannya dan terlalu lama. Adapun yang mengingkari kewajibannya, maka ulama ittifaq. Tentang apa? Tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena juhudan, karena mengingkari kewajiban sholat. Wa itau zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baitillah al-haram, ini semuanya adalah arkan at-tamam. Yang dimaksudkan di situ juga kalau meninggalkan zakat, puasa dan haji karena apa? Karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya ittifaq, dia pun bukan seorang muslim. Namun ulama berdalil dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang kemudian disepakati oleh para sahabat, kalau meninggalkan arkanul Islam secara kolektif maka dihukumi murtad, kafir. Tapi kalau individu tidak, tapi kalau kolektif dihukumi murtad. Di suatu daerah secara sepakat beramai-ramai untuk tidak membayar zakat atau tidak melaksanakan puasa atau bersepakat untuk tidak haji padahal mampu, maka di kalau jamaatan ini dihukumi apa? Gugur keislamannya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi Bani Hanifah tatkala mereka apa? Mani'uz zakat. Mereka menolak untuk bayar zakat. Diperangi murtada. Kemudian beliau sampaikan, fadalilu syahada qawlu ta'ala. Beliau sampaikan masing-masing dalil masing-masing rukun tersebut. Dalil tentang syahadah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadah firman Allah Ta'ala, syahidallahu, Allah telah bersaksi, annahu la ilaha illa hu, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Demikian juga para malaikat ahlul ilmi, mereka telah menegakkan persatuan terus secara adil. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak selain dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jelas di sini tatkala semua dari Allah Taala, para malaikatnya dan ulul ilmi telah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain dia. Maka yang tidak menyaksikan demikianlah orang jahil, orang kafir. Sebagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilanna hatta yasyadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi Jadi ada sembahan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah. Dan bahasnya Muhammad lah Rasulullah. Dan dalam ayat tersebut ada keutamaan bagi ahlul ilmi. Tatkala dia disejajarkan dengan Allah dan para malaikatnya di dalam persaksian tentang hal itu. Maka pernyataan orang-orang jahil tidak teranggap. Karena ulul ilmi telah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak lain dia. Ini adalah manzilah yang sangat tinggi bagi ahlul ilmi. Tatkala hanya mereka dari kalangan manusia ini yang diakui persaksiannya. Bagaimana illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mereka lalu ilmu. Maka persaksian ini adalah sepaling besar persaksian untuk permasalahan yang paling besar dari persaksiannya yang paling besar. Akbaru syahada li akbaril masalah atau fi akbaril mashhud min akbaris syuhud. Persaksian yang terbesar untuk sesuatu yang disaksikan yang paling besar dari yang paling besar yang bersaksi. Apa itu persaksian yang terbesar? Itu persaksian bahasnya la ilaha illallah. Siapa yang dipersaksikan di situ tentang hak uluhiyah hanya untuk Allah SWT? Siapa yang telah mempersaksikannya? Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Akbaru syahadah fi akbaril mashhud min akbaris syuhud. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau ada sebuah peristiwa besar, kemudian kamu menjadi salah satu saksinya, bangga atau tidak? Itu termasuk pengangkatan derajat. Iya, Pak. Ada peristiwa yang sangat besar, kemudian salah satu saksinya adalah fulan. Ini akbar syahada, Allah bawa dalam persaksiannya, siapa? Ulul ilmi. Maka ayat ini adalah fal li ahlil ilmi. Dalalah wadihah ala fadli ahli ilmi. Kemudian beliau jelaskan maknanya. Wa manaha la ma'budu bihaqqin Allah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikala fi ibadatihi. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi wa kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. La ilaha ini menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadahnya sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kepemilikannya. La ma'budu bihaqqin Allah. Ini tafsiran yang paling benar. Adapun ditafsirkan apa? La ma'budu mawjudun ilallah atau la al-qadir al-ikhtira ilallah atau la hakimiyata ilallah, ini adalah tafsiran yang batil. Harus dikatakan batil ya. Jangan kurang tepat. Batil. Ini karena ini kalau bilang kurang tepat ada nau minatamyi. Batil. Kalau kurang tepat kan ada tepatnya tapi kurang. Benar tapi kurang mantap. Padahal tidak, itu batil min aslihi. Tidak ada tafsiran lain dari la ilallah kecuali la ma'buda bihaqillah. Yang menyelisih itu batil. Walau kurang sedikit, tetap batil. Harus la ma'buda bihaqin illallah. Dan tidak ada basa-basi dalam masalah ini. Ya, la haqiniyata illallah sudah bagus, tapi lebih bagus apa? La. Nah, tidak ada. Batil. Karena menghancurkan hakikat dari makna la ilaha illallah, mengkaburkan makna dari la ilallah yang merupakan asas kesahan seorang mukmin, seorang muslim. Karena semua tafsiran yang ada melazimkan lawazim batilah. Ya, selain dari tafsiran la ma'budu bihaqillah yang menafsirkan la haqimiyata illallah, tiada hakim selain Allah Ta'ala, itu baru dari tafsiran apa? Rububiyah. Bahwasanya hukum itu ada di Allah Ta'ala yang berhak mengatur. Tapi tidak ada kewajiban bagi manusia untuk hanya tunduk pada aturan Allah. Dan orang-orang musyrikin mengakui hal itu. Demikian juga la al-qadir al-ikhtira ilallah, itu juga baru dalam rububiyah. La mawjudun, la ilaha mawjudunullah, ini batil dari sisi waqi maupun dari sisi yang lainnya, yaitu melazimkan wihdatul wujud atau pengakuan bahwasanya seluruh yang disembah itu adalah Allah, dan inilah abtun batil. Firman Allah Taala sangat jelas yang menunjukkan tentang tafsiran tersebut adanya bihaqin di situ dalam surat Luqman ayat 30, Allah katakan dzalika bi annallaha wal haqq wa anna ma yad'una min duni wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Nanti dalam al-hajj itu huwa, selisihnya sedikit sekali. Yang demikian itu karena Allah lah dia yang hak, dan apa-apa yang diseru selain Allah batil, dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi besar. Jadi Allah lah sembahyang apa? Yang hak, dan sembahyang lainnya batil. Jelas. Maka la ma'budu bihaqqin illallah. Ayatnya jelas. Zalika bi'anna Allah wal haq wa anna ma yaduna min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Dalam surat Al-Hajj ayat 92, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yaduna min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Jadi jelas dari dua ayat tersebut mengandung makna bahwasanya ibadah Allah itulah yang hak, dan bahwasanya ibadah kepada selain Allah itulah batil, peribadatannya batil. Maka cocok sekali untuk memaknakan apa la ilallah dengan la ma'buda bihaqin atau la ma'buda haqqun. Nanti dia bilang mana dalilnya apa ada tambahan bihaqin, ayat jelas. Maka apa maknanya la ma'budu bihaqillah itu la ilaha lafian jami'a ma ya'budu min dunillah, menafikan seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala, menafikan hak untuk diibadahi, tidak ada di sana sesembahan yang pantas untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi illallah, musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi. Ilallah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalah fi mulkihi, sebagaimana Allah Taala tidak ada sekutu baginya dalam kepemilikan. Yang namanya sekutu kalau kemudian si A B punya kambing berapa? 10. Kelihatan barangnya. Kambing 1 10 itu. Kemudian B kambing 15 kelihatannya. Kemudian dikumpulkan jadi satu, ya. Masing-masing punya apa? Itu yang punya saya, itu yang punya kamu, kemudian jadi satu disekutukan. Ini juga namanya persekutuan. Tapi masing-masing jelas yang miliknya fulan mana, miliknya fulan mana, kemudian dijadikan satu, kemudian dipelihara bareng. Ini juga persekutuan, sebagaimana juga kambing 15 milik bersama atau kambing 25 milik bersama tanpa harus apa, terpisah mana yang kambingmu, mana yang kambingku. Itu juga persekutuan. Dan kedua model persekutuan tersebut pernafikan dari Allah SWT. Jadi tidak ada kalau kemudian laut jatahnya Roro Kidul, kamu ke gunung jatahnya ya, terserah kamu urusan itu, bersekutu dalam urusan, dalam kepemilikan, tidak. Jadi tidak ada persekutuan dalam kepemilikan bagi Allah SWT terhadap alam semesta ini. Tidak persekutuan sarapa yang bisa terpisah satu dengan yang lainnya, istiklalan maupun persekutuan yang yang bersenyawa atau yang bersatu. Kesemuanya ternafikan dari Allah Taala. Nah, sebagaimana Allah tidak ada persekutuan di dalam kepemilikan, demikian juga tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadai. Maka Allah menggugah jalan pikiran mereka dalam surat Al-Isra ayat 52 yang menganggap adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi. Laukana ma'u alihatun kama yaqulun idzan labtagaw ila dzil arsy sabila. Kalaulah ada di sana bersama Allah sembahan yang lainnya sebagaimana mereka katakan, niscaya masing-masing ilah itu akan menempuh jalan ke ars. Coba dicek Al-Isra 52 atau Al-Isra 43 atau dua-duanya. Satu ngecek 52, satu ngecek 43. Empat dua atau empat tiga biasanya kan ada selisih satu ayat apa tergantung perhitungan menghitung ayat berapa. Empat dua ya. yang lima dua salah berarti ya. Nah, berarti yang benar empat dua ya. Al-Isra 42. Nah, tentang makna la ilaha illallah ini menjadi kewajiban bagi thalabul ilmi untuk kemudian dia bisa mengungkapkan dengan berbagai macam takbir. Jadi upayakan yang namanya thalabul ilmi itu bisa menjelaskan makna la ilaha illallah kepada siapapun dengan berbagai macam model pentakbiran yang menunjukkan apa kepahamannya yang sangat mendalam tentang makna tersebut. Tidak boleh beribadah hanya kepada Allah, atau kita tidak mengakui ada di sana ada sembahan selain Allah, atau kemudian bahasa sembahan satu-satunya yang pantas yang berhak untuk sembah itu hanya Allah, yang lainnya batil. Pokoknya terserah bagaimana redaksinya, yang jelas maknanya itu. dan juga semestinya bagi para thalabul ilmi untuk kemudian menghafal dalil dari ayat atau dari hadis yang menunjukkan kepada makna tersebut. Kita lihat penjelasan beliau untuk penjelasan makna tersebut. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawlu ta'ala wa in qala ibrahimu li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan tafsir dari la ilaha illallah yang menjelaskan rat makna la ilaha illallah tersebut adalah firman Allah Ta'ala. Dan niatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan dia Ibrahim menjadikan kalimat tersebut abadi pada keturunannya, mudah-mudahan mereka mau kembali. Kita perhatikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tafsirnya, dengan maknanya. Beliau katakan kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri, benci dan meninggalkan, memusuhi dari apa-apa yang kalian sembah, karena itu adalah batil. Ini apa? La ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun. La ilaha illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Apa ini? Illallah. Dan dari pernyataan Nabi Ibrahim ini, innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani, ada beberapa faedah kita dapatkan, di antaranya bahwasanya kaum musyrikin yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di samping beribadah kepada selain Allah juga beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Kalau mereka beribadahnya hanya kepada selain Allah dan tidak kepada Allah, bukankah cukup Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'u mimma ta'budun? Cukup atau tidak? Kalau mereka tidak beribadah kepada Allah sama sekali, bukankah cukup innani bara'u mimma ta'budun? Ya. Namun karena mereka juga beribadah kepada Allah, maka tidak seluruh sesembahan mereka dibarai oleh Ibrahim alaihissalam, dikecualikan satu dari sembahan mereka, yaitu siapa? Allah. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku yang kamu sembah juga. Sebagaimana ada sebuah riwayat yang masyhur, walaupun dipermasalahkan tentang kesolehannya. Ada seorang musyrik tanya, ditanya oleh Rasulullah SAW, kamilah anta'bud, berapa banyak ilah yang kamu sembah? Katanya 7 saban. Kemudian mana di antara ilah yang kamu sembah itu yang paling kamu harapkan dan paling kamu takuti? Alladzi fis sama, ilah yang ada di langit. Ini kisah ini masyhur dalam kitab-kitab akidah ya. Dalam membahas tentang masalah asma, orang musyrikin pun mengakui tentang sesembahannya banyak, tapi satu sembahan yang paling dia cintai dan paling dia rohbai, dia harapkan, yaitu ilah yang ada di sama. Ilah yang di dunia ya mereka cintai, tapi enggak sebagaimana yang di langit. Jadi mereka itu memang beribadah kepada selain Allah dan juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah musyrikin. Sama sebagaimana musyrikinnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan rububiyah Allah Taala itu sebagai dalil tentang ubudiyahnya kepada Allah saja. Illa ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Jadi alasan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan Allah satu-satunya apa makbudnya itu karena dialah yang telah apa? Yang telah menciptakannya. Sekaligus ini juga apa? Berfungsi untuk menggugah akal pikiran musyrikin. Karena musyrikin pun mengakui bahwa siapa? Tuhannya. Tuhan satu-satunya, sembilan satu-satunya Ibrahim alaihissalam tidak hanya yang menciptakan Ibrahim, juga menciptakan siapa? Menciptakan mereka. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Bukankah dia juga yang telah menciptakan kalian? Sesembahanku itu yang juga kamu sembah. Jadi mestinya ya hanya yang mencipta itu yang berhak untuk diibadahi. Jadi berdalil tentang dengan rububiyah untuk uluhiyah. Dan di sini ada kaidah wala wal bara. Bagaimana sampaikanlah saya selalu saya. Inna ni bara'un mimma ta'budun. Ini kaidah al bara'. Kemudian illal ladzi fatarani, ini kaidah al wala. Jadi di sini ada baghdha, ada kebencian, di sini ada mahabbah. Ada illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, di sini ada mahabbah. Al wala. Maka bisa kita menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, barok kepada seluruh sembahan selain Allah dan hanya wala kepada Allah saja, menafikan seluruh sembahan selain Allah dan hanya mengisbatkan Allah saja, tidak mengabdi kepada selain Allah dan hanya mengabdi kepada Allah saja, bahwasanya seluruh sembahan selain Allah batil dan yang hak hanya Allah saja. Terserah mau dengan redaksi bagaimanapun, yang jelas demikianlah makna dari la ilaha illallah. Jelas ya tentang tafsiran la ilaha illallah sebagaimana tafsiran lain Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka siapakah yang lebih paham tentang din ini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka barang siapa yang dia membawakan tafsiran la ilaha illallah menyelisih tafsiran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sama dengan dia mengaku telah lebih pandai dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang makna la ilaha illallah. Selanjutnya, final saya hadir, karena sebenarnya dialah yang memberikan hidayah kepadaku, yaitu hidayah kepada jalan kebenaran, hidayah kepada realisasi dari la ilallah, hidayah itu taufik. Dan dia menjadikan kalimat tersebut abadi pada keturunannya, dan demikianlah kenyataannya bahwa kalimat tersebut terus-menerus ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ila yaumil qiyamah, bahwa pembawa bendera dakwah kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada di antaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak ada nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dia adalah apa? Keturunannya. Tidak ada rasul sesudah Rasulullah Ibrahim alaihissalam kecuali dialah keturunannya. Bahkan sampai setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus akan melanggengkan dakwah juga nanti sampai yaumil kiamah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayat yang lainnya, wa qaluhu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la takhud ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu sadu bi anna muslimun. Yang lainnya, Allah Firman Taala, Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlul kitab al-yahud wan nasara, ahlul injil, ahlul taurat dan ahlul zabur, ta'ala ila kalimatin sawa, kemarilah kepada sebuah kalimat yang adil, kalimat yang tengah-tengah, yang wasata antara kita dan antara kalian, yang sesungguhnya kalimat tersebut sama antara kita dan kalian, yang dibawa oleh Rasul kalian dan Rasul kita, Rasulkan. Yaitu apa? Ala na'budu illallah. Tidaklah kita mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak kita mempersekutukan dengannya satu pun. Ala na'budu illallah. Ini apa? Ala na'budu apa ini? La ilaha. Kemudian illallah illallah jelas. Wala nusyrika bihi syai'an. Ini ta'kid kepada ala na'budu illallah. Ditakkid lagi dengan wala takkid ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai arbab. La ilaha min dunillah illallah. Apa maksudnya tidak menjadikan, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun, yaitu tidaklah kita menjadikan sebagian kita dari makhluk ini sebagai sesembahan. Arbab di sini ma'budan. Arbab dalam ayat ini maksudnya adalah ma'budan. Selain Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illallah. Fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, tidak mau kepada kalimat yang adil tersebut, faqulu, maka katakanlah isyhadu, persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah muslimin. Berarti yang tidak demikian siapa mereka? Kufar. Bukanlah muslimin. Siapa muslimin itu? Yaitu ya ala na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la ta'khudz ba'dina ba'dan arbaba min dunillah. Itu yang muslimin. Adapun yang tidak demikian, maka bukan muslimin. Kalau mereka berpaling, benar-benarlah kami lah yang muslim. Adapun mereka, maka mafhumnya mereka bukan muslim. Yang berpaling tersebut bukanlah muslimin. Faqulu syahdu bi anna muslimun. Selanjutnya, wa dalilu syahadah anna Muhammad Rasulullah qalu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dalil tentang syahadah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah firman Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi Allah telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anittum, menjadi berat baginya apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum, amat sangat bersemangat kepada kalian untuk kalian menjadi mukminin, mendapat hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, amat sangat belas kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini jelas menunjukkan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tatkala laqad ja'akum ini dari dengan sumpah, ini sebenarnya bentuk sumpah, demi Allah sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari jenis kalian. Dalam qiraah yang lainnya min anfasikum, dari orang yang paling mulia di antara kalian. Siapa rasul di sini maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penegasan dari Allah SWT bahwasanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SWT. Yang rasul tersebut sifat-sifatnya dia adalah min anfusikum, dari jenis kalian, berbicara dengan pembicaraan kalian, berkulit seperti kulit kalian, berbangsa seperti bangsa kalian. Khitab ini kepada Arab tatkala ayat ini turun. Ini dari kalangan manusia, berbicara dengan pembicaraan manusia, berkulit kulit manusia. Dan dia dari kalangan yang paling mulia, min anfasikum, dari yang paling mulia di antara kalian. Yang sifat yang lainnya, ini sifat sebagaimana basariyah, sifat-sifat kemanusiaannya secara fisiknya demikianlah dia. Adapun sifat khuluqiyahnya, akhlaknya, itu dia merasakan beban apa yang dirasakan oleh umatnya. Jadi bersedih kalau kemudian sampai umatnya tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu dia amat sangat bersemangat agar umatnya itu mendapatkan hidayah seluruhnya. Sehingga dia berusaha berjuang seluruh kemampuannya untuk mendakwahkan din ini kepada umat yang dia diutus kepadanya. Dan kepada orang-orang yang beriman, tatkala dia sudah masuk ke dalam iman dari umat ini, umat dakwah, kemudian dia menjadi umatul ijabah, maka dia amat sangat berkesan pada umatul ijabah yang masuk ke dalam iman. Adapun kepada seluruh umat, kepada umat dakwah, dia amat sangat bersemangat untuk supaya mereka mendapatkan hidayah. Namun karena hidayah itu dari Allah Taala, maka walaupun Rasulullah amat sangat bersemangat, maka hidayah tetap di tangan Allah Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai, dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki jalan yang lurus. Maka di dalam ayat tersebut ada dalalah yang sangat jelas yang menunjukkan tentang persaksian bahwa Muhammad la Rasulullah. Karena makna syahadah Muhammad Rasulullah adalah meyakini. Jadi seseorang telah dikatakan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, itu tatkala dia meyakini bahwasanya Muhammad, bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinul Islam. Yaitu dengan meyakini dalam hatinya dan kemudian dia memberitakan dengan lisannya. Yang tentunya keyakinan tersebut mengkonsekuensikan dia untuk kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi makna syahadah hakikatnya adalah keyakinan hati bahwasanya Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul, dan dia beritakan persaksian hatinya tersebut, keyakinan hatinya tersebut dia sampaikan kepada orang lain, dia ucapkan secara lisan. Adapun konsekuensinya yang beliau sampaikan dengan wa makna sa'ada anna Muhammad dan Rasulullah ta'atu fi ma'amara wa tasdiqu fi ma'akhbara wa istinabu ma'anhuna wa zajara wa la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan makna sahada Muhammad Rasulullah, belum menyampaikan makna, namun hakikat yang beliau sampaikan adalah muktadonya. Adapun makna sahada Muhammad Rasulullah tadi, i'tiqad annallaha arsalahu, arsala Muhammad Rasulullah bi dinil Islam. Adapun muktadonya, konsekuensinya, yaitu apa? Mentaati terhadap apa yang dia perintahkan, membenarkan apa yang dia beritakan, menjauhi apa yang dia larang dan dia cegah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Ta'atu fima amara, taat kepada apa yang dia perintahkan, harus ada dalam seorang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, keyakinan dalam hatinya bahwasanya wajib baginya untuk taat kepada perintahnya. Dan apabila dia tidak taat kepada perintahnya, berarti dia berdosa. Itu keyakinan dia. Adapun setelah itu, setelah keyakinan hati yang demikian wajib baginya untuk taat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia muncul secara zahir, maka ini berkurang nilai apa? Nilai syahadahnya. Sekadar tidak munculnya syarat zahir. Namun kalau i'tiqad kewajiban taat kepadanya tidak ada, maka batal syahadahnya. Maka dia munafikin. Dia munafikin. Nah, ulama mewajibkan harus ada apa? Ada amalan zahir yang muncul lebih dari apa? Ucapan syahadatain harus ada. Minimal apa? Salat. Harus sebagian. Atau mutlak, pokoknya terserah apa namanya yang jelas harus ada amalan zahir sebagai bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin tidak muncul amalan zahir tersebut dengan keyakinan hati bahwasanya dia wajib melaksanakannya, maka sebatas itulah kurang apa, konsekuensi dia, pengamalan dia terhadap syahadah, walaupun masih sah. Walaupun masih apa? Masih sah dikatakan dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yang kedua, tasdiqu fi ma akhbara, ini tidak boleh ditawar. Karena ini tasdik di mana? Hati tidak bisa tawar kalau ini. Harus membenarkan seluruh apa yang dia beritakan. Kapan saja ada berita dia diragukan, walau hanya satu berita, maka sudah batal apa persaksiannya. Karena tatkala kita mengatakan dia adalah Rasulullah, berita dia semata-mata apa? Beritanya orang yang beritanya dari yang mengutus, namanya dia Rasul, maka apa yang disampaikan ya semata-mata dari apa yang mengutusnya. Maka takdibur Rasul sama dengan takdib kepada Allah. Barang siapa yang mendustakan Rasul, maka telah mendustakan Allah. Wa man kadzdzaba Rasulahu faqad kadzdzaba Allah, wa man kadzdzaba Allah faqad asrak. Jadi untuk membenarkan beritanya ini tidak ada takhidnya, kecuali tidak ada. Kalau taat ini batinnya harus meyakini, ada pun zahirnya, maka kesempurnaan syahadahnya itu sesuai dengan kesempurnaan lahiriahnya. Wastinabu ma'anu nawazazara, ini juga secara batin dia harus meyakini bahasanya haram baginya melanggar larangannya, i'tiqadnya. Adapun prakteknya, kadang syahwatnya mendorong dia untuk apa? Untuk melakukannya dengan tetap dia merasa apa? Telah melanggar apa? Perintahnya dan telah berdosa. Telah melanggar larangannya dan telah berdosa. Maka selama yang dia langgar itu bukan apa? Bukan perkara yang merupakan apa? Amalan yang membatalkan keislaman, keharaman yang itu merupakan pembatal syahadahnya, maka dia masih dianggap muslim apapun yang dia langgar. Apapun yang dia langgar dari larangan Rasulullah, selama yang bukan merupakan pembatal keislaman, maka dia adalah seorang muslim. Dan di sini perbedaan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, kalau orang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah berdosa, apalagi dosa besar, maka dia bukan muslim lagi. Dia kafir. Menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah, mansilah baina mansilah fain. kedudukan di antara dua kedudukannya, bukan muslim dan juga bukan kafir, bukan mukmin dan juga bukan kafir. Lah apa namanya manzilah baina manzilatain. Dan untuk saya tegaskan, perintah di sini maksud tadi perintah yang wajib, larangan di sini larangan yang haram. Karena perintah ada dua. Tapi kalau ditelakan, perintah namanya wajib, larangan yang haram. Tapi kalau ditafsir, perintah terbagi dua, perintah yang wajib dan yang mustahab, larangan itu terbagi dua, yang haram dan yang makruh. Berarti i'tiqad dia terhadap perintah yang wajib, berarti dia ada i'tiqad wajib untuk melaksanakannya. Perintah yang mustahab ada i'tiqad sebaiknya dia kerjakan. Demikian juga perintah larangan. Larangan yang apa? Yang haram, dia keyakinan dia haram baginya untuk melaksanakannya. Ada pelarangan yang makruh, i'tiqad dia sebaiknya untuk dia tinggalkan. Nah, selama dia sudah memiliki i'tiqad demikian, maka sudah sah disertai apa? Dia tidak melanggar perkara yang itu merupakan pembatal keislaman, dan dalam masalah taat harus ada muncul amalan minimal sholat menurut yang apa, yang menjadikan itu syarat sahnya apa, keislaman seorang, dan atau minimal ada amalan zahir. Sehingga dengan demikian jadi sah apa ketaatan dia. Kemudian wala yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah taala kecuali dengan dia yang dia syaratkan. Maka i'tiqad dia tidak boleh beribadah kepada Allah taala kecuali dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus berarti itu merupakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia beri'tiqad bolehnya membuat syariat untuk beribadah kepada Allah padahal bukan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah apa? Telah batal. Kalau ada i'tiqad seperti itu. Adapun prakteknya, maka di sana ada apa? Sesuatu yang apa? Yang dinamakan bid'ah, itu kalau apa syariat itu bukan yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah mufasiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang pelakunya hanya dianggap fasik, seorang muslim yang fasik, yang durhaka tapi dia masih muslim, ada yang pelakunya dianggap telah kafir dengan syariat yang bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dengan demikian, maka pertanyaan ahwat kemarin bahwasanya bagaimana kalau kemudian apa meninggalkan bid'ah itu merupakan konsekuensi dari apa? Dari syahadah Muhammad Rasulullah. Apakah orang mubtadi itu masih bisa dianggap muslim? Maka tadi, jadi bid'ah terbagi dua, bid'ah mufasiqah dan bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ahnya mufasiqah, derajatnya derajat mufasiqah, maka dia masih seorang muslim, seperti bid'ah dalam masalah adkar, zikir-zikir, kemudian ihtifal, perayaan-perayaan. Adapun bid'ah mukaffirah, sebagaimana bid'ah yang ada pada Rafidhah, kemudian Jahmiyah dan lain sebagainya, Qadaniyah dan sebagainya, dari bid'ah-bid'ah yang sudah dihukumi sebagai bid'ah mukaffirah. Maka walaupun dia bersadatain, tapi ada padanya bid'ah-bid'ah tersebut, maka dia bukan orang muslim lagi. Karena telah membatalkan persaksian dia anna Muhammadan Rasulullah, di mana dia beribadah kepada Allah dengan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis bid'ahnya, jenis tasriknya tersebut sampai taraf mengkafirkan. Jelas ini? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Kita selesaikan arkan Islam ini insyaallah. Wa dalilul shalah waz zakah wa tafsir tauhid qul ta'ala wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu shalata wa zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dalil tentang salat dan zakat dan juga tafsir tauhid adalah firman Allah taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya din, ketaatan, ibadah dengan lurus, artinya berpaling dari syirik menuju tauhid, berpaling dari syirik menuju Allah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Syahidnya pada wa yaqimu shalah wa yu'tu zakah. Adapun syahid tafsir tauhid pada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa dalil siyam qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dalil puasa, firman Ta'ala, ya wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu kutiba 'alaikumus siyam. Disebutkannya kama kutiba 'alalladzina min qablikum, ada faedah di sana. Itu memberikan apa perasaan ringan bagi kaum mukminin. Tatkala kewajiban puasa itu bukan hanya kewajiban kamu tok, kaum mukminin juga dulu juga diwajibkan puasa. Mereka juga taat, jadi mestinya kamu juga taat, nggak ada beratan. Bukan merupakan kewajiban khusus bagi kalian. Dan ini wakiatnya terbukti orang akan menjadi ringan kalau kemudian ternyata apa, tugas itu hanya tidak dirinya. Dia ketahui yang lainnya juga diberi tugas, wah ya sudah. Tatkala sendirian yang lainnya tidak, wah kok saya terasa berat. Tatkala yang lainnya juga dapat tugas yang sama, oh. Walaupun apa, nilai tugasnya ya sama, ada temannya kerja ya itu. Cuma tatkala ada temannya merasa apa lebih ringan. Karena yang ini tabiat manusia ya. La'allakum tattaqun, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Selama tidak ada mawani' yang lainnya dari mawani' yang menyebabkan seorang masuk neraka. Wa dalil hajj, dan dalil tentang haji, qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada pun tentang haji yaitu firman Allah Ta'ala, dan wajib bagi manusia untuk haji ke al-bait, ke rumah itu, yaitu Baitul Haram, Ka'bah di Mekah. Barang siapa yang memiliki kemampuan jalan untuk itu, dan barang siapa yang kafir, yaitu mengkafiri kewajiban haji, fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah Ta'ala maha kaya dari alam semesta ini, tidak butuh kepada alam semesta ini. Wa man kafara, di sini Allah menghukumi kafir orang yang tidak mau taat haji, yaitu tidak meyakini kewajiban haji. Itu dalil ayat-ayat. Adapun dalil hadis nanti belum sampaikan terakhir sekaligus jadi satu ya. Artinya dengan iman dan ihsan. Kalau hadis yang khusus tentang arkan Islam itu hadis Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatan la ilallah wa iqami sholah wa itai zakah wa hajil bait wa sami ramadhan. Itu dalam Bukhari Muslim. Jadi Islam itu dibangun di atas 5. Itu syahadah la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menegakkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi apa tentang bid'ah terbagi dua, bid'ah mufasiqah dan bid'ah mukafirah. Maka tatkala ulama, jadi aslinya kan orang melakukan bid'ah itu hakikatnya pada dasarnya dia sama dengan apa, tidak mengakui apa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ulama mencermati tentang model-model bid'ah yang ada. Nah, model-model bid'ah yang ada yang masih dikelompokkan ini sebagai pelanggaran, belum sampai dianggap dia telah membatalkan syahadatnya. Dan di sana ada bid'ah-bid'ah yang kalau bid'ahnya seperti ini sudah berbenturan langsung dengan apa? Dengan anna Muhammadan Rasulullah. Maka, nah, tatkala mereka melihat bahwa bid'ah seperti ini sudah berbenturan langsung dengan i'tiqad anna Muhammad Rasulullah, maka bid'ah tersebut dikafirkan. Nah, tentunya dikembalikannya kepada bagaimana mereka menilai. Maka kita tidak bisa apa menunjuk kaidah secara dobit, secara persis, secara baku mana bidah mukafirah dan mana bidah mumfasikah. Kembalinya kepada apa? Kepada tansis dari ulama. Kita kembalikan kepada tansis ulama. Artinya mana bidah yang sudah dianggap ini mukafirah dan mana mumfasikah. Ada apa? Dobit secara baku, wallah alam. Maka biasanya mereka memberikan contoh, bukan memberikan dhabit, tapi contoh. Wallah alam bisawab. Apakah orang-orang Nasrani dan Yahudi di zaman sekarang bisa disebut ahli kitab? Selama memang mereka sejak asalnya memang beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka adalah ahli kitab. Karena ahli kitab sekarang dan ahli kitab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, sama-sama sudah mengakui bahwasanya Isa adalah sembahan mereka. Bukankah dalam Al-Qur'an juga Allah telah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih. Itulah keyakinan orang-orang Nasara dari dulu. Tidak ada bedanya dengan Nasara sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah sendiri memisahkannya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Maka musyrikin di sini maksudnya musyrikin wasaniyin. Musyrikin yang tidak memiliki aslul kitab. Ahlul kitab adalah musyrikin yang apa? Yang dia memiliki aslul kitab, yaitu apa? Injil, Taurat dan Zabur. Maka mereka namanya ahlul kitab secara nama. Walaupun hakikatnya mereka musyrikin, tapi secara penamaan mereka apa? Mereka ahlul kitab. Tapi sama-sama musyrikin dan sama-sama kafir. Hukumnya berbeda, berbeda hukumnya dari sisi apa? Dari sisi diperangi sama. Dari sisi mereka harus diperangi, harus kalau kemudian tidak mau masuk Islam atau tidak mau tunduk kepada aturan Islam, hanya tunduk kepada pemerintah Islam, maka mereka diperangi. Nah, ada beberapa perbedaan khilaf di antara ulama tentang membayar jizyah. Apakah membayar jizyah ini berlaku untuk semua orang kafir termasuk musyrikin atau hanya ahli kitab saja? Ini termasuk kepada dampak dari perbedaan ahli kitab dengan musyrikin. Sebagai ulama, khusus ahli kitab saja yang diberikan izin untuk apa? Tetap hidup asal mau tunduk kepada Islam, ya, mau membayar jizyah, mau membayar upeti. Ada musyrikin tidak. Namun wallah alam yang rajih berlaku bagi semua orang kafir asal dia mau tunduk kepada pemerintah Islam, mau membayar jizyah, maka dia berhak untuk hidup walaupun dia musyrikin bukan ahlul kitab. Juga perbedaan hukum yang lainnya, bolehnya kaum muslimin laki-laki itu menikahi dari ahlul kitab dan tidak boleh menikahi musyrikin yang bukan ahlul kitab. Itu diantara apa? Diantara perbedaan hukum antara musyrikin ahlul kitab dengan musyrikin wasaniin, musyrikin non ahlul kitab. Maka kalaupun kemudian dibedakan, ya di sana juga karena ada perbedaan hukum. Adapun dari sisi diperanginya dan diwajibkan untuk mereka bertauhid, maka sama. Baik musyrikin ahlul kitab maupun musyrikin non ahlul kitab. Wallahu a'lam bishawab. Ada permintaan, tolong dijelaskan kembali kaidah wala dari Quran surat Az-Zukhruf 267, yaitu waithqal Ibrahimu diabi wa qawmi lahir ayah. Tolong jelaskan maksud fa'innahu sahdin dan la'allahum yarji'un. Ini saya ulangi. Waithqal Ibrahimu diabi wa qawmi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah fatal Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini adalah kaidah al-wala. Yaitu kaidah al-bara'. Itu tatkala Ibrahim alaihissalam perang-perangan menyatakan kebencian secara lisan dari apa yang sudah beliau yakini dalam hatinya, kebencian tersebut, kebencian kepada apa-apa yang mereka sembah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma in qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun sesungguhnya telah ada contoh yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka dari para nabi. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, jadi Ibrahim dan para rasul yang lainnya berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian, ya, minkum dari ahlinya, wa mimma ta'budun dan dari apa yang kalian sembah. Ini bara'ah dari para rasul, disebutkan secara khusus Ibrahim alaihissalam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagdha. Adawatu wal bagdha. Kami mengkufur kalian, kami menganggap kafir kalian. Ini bentuk bara'ahnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bagdha. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan, untuk selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kamu hanya beriman kepada Allah saja, jangan kemudian beriman kepada yang lainnya. Ini kaidah barok, sebagaimana rinciannya sudah saya jelaskan pada penjelasan wal barokatu minasyirki wahli. Kemudian innallazi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, maka di sini kaidah wala. Itu di situ ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang sebelumnya menafikan kecintaan, yang ada justru kebencian kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Innallazi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini kaidah al-wala. Adanya mahabbah yang di dalamnya ada roja, fa'innahu sayahdin. Tatkala dia mengharapkan paha, mengharapkan hidayah dari Allah Taala. Mahabbah fiha roja. Demikian penjelasan saya selalu saya terhadap illalladzi fatarani fa'innahu sayahdin. Jadi kecintaan Ibrahim AS kepada Allah Taala dan rojaknya Ibrahim AS kepada Allah Taala untuk senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Karena hidayah taufik itu hanya milik Allah Taala, yang Allah bisa memberikan dan kepada siapa yang dia kehendaki, dan juga tatkala Allah sudah memberikannya juga bisa mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Maka meminta hidayah dari Allah Taala itulah satu kebutuhan yang terus-menerus harus kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali, mereka kembali kepada kalimat tersebut. Itu mudah-mudahan mereka keturunan Ibrahim alaihissalam itu mau kembali kepada kalimat tersebut. Jadi mau berpegang teguh kepada kalimat la ilallah. Dan demikianlah takdir Allah berjalan, bahwasanya pembawa bendera tauhid ini terus meneruslah dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai akhir rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya tidak semua keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam lah berada di atas tauhid, karena seluruh Bani Israel adalah keturunan beliau. Tapi pembawa bendera tauhid pun juga dari keturunan beliau. Maka diharapkan sesungguhnya keturunan Ibrahim alaihi salam adalah kembali kepada kalimat tauhid. Walaupun takdir Allah Taala menentukan sebagian kembali dan sebagiannya tetap keluar dari kalimat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita bisa kembalikan kepada orang tersebut. Bisa jadi memang yang dimaksudkan bahwasanya cara-cara tersebut boleh, artinya termasuk perkara yang diizinkan oleh Rasulullah, walaupun apa? Walaupun tidak ada tansis dari Rasulullah. Tapi melihat bahwasanya Rasul kadang begini, bisa jadi begini juga boleh. Artinya bukan yang bertentangan. Bukan yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah, walaupun tidak diajarkan tapi diizinkan. Ini bukan perkara yang tauqifi, artinya perkara yang harus persis seperti itu caranya. Tapi perkara yang itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah, tidak bertentangan. Tapi kalau kemudian dia beritikad bolehnya bebas keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah secara mutlak, maka ini yang apa yang dianggap dia telah keluar dari Islam. Jadi boleh keluar dari syariat Muhammad secara luas. Artinya walau pada di masyara, artinya dia berpegang dari itu tamaman ya, secara sempurna. Padahal tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, dia mengatakan boleh beribadah kepada Allah keluar dari syariatnya. Ini yang dikatakan sebagai mukafirah. Itikad yang mukafirah. Adapun pada sebagiannya karena bisa jadi yang dia maksud lah seperti itu pun apa perkara yang hakikatnya boleh berdasarkan syarat ini. Oleh karena itu rata-rata bid'ah idofiyah yang ada tuntunannya, kemudian dia ingin menambah ya, karena menganggap ini pun masih sama atau mengkiaskan dengan perkara-perkara yang ada, padahal hakikatnya bahwa perkara ibadah itu adalah tauqifiyah. Nah, ini kembali kepada masalah al-jahal. Tapi kalau seorang beritikad bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak harus tunduk kepada syariat beliau di dalam beribadah kepada Allah Taala, maka itulah yang etika seperti itu yang membatalkan wala yuqbada Allahu ila bima syara. Allah alam sa. Kalau tafsir begitu wallah alam sa. Jadi kadang lafaz takwa ya dimaksudkan ya keseluruhan pelaksanaan kepada al-Islam, al-Iman dan Ihsan itu adalah bentuk takwa. Ketakwaan seorang adalah dengan melaksanakan Islam, al-Iman dan Ihsan. Karena takwa hakikatnya adalah menjadikan dirinya wiqayah bainahu wa baina adabilah. Bagaimana caranya takwa tersebut wujudnya, yaitu dengan dia beriman, berislam dan berihsan. Allah alam sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.